beta jadi beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk 96 record remix. Ini cinta yang beta punya dari dulu. 96 Record Remix. Sama ibu buatmu bersamping, nyaman dengan ku. Kau pagi enam rekor remix. aku yang baik. Bolehkah aku belajar di pacarmu? Karena aku telah jatuh satu hati padamu sejak aku bersahabat denganmu. Terima kasih. Yeah. We'll be right back. Records by 96 Record Remix. Terasa terhempasnya kehatianku ini melihatmu. Apakah salahku mencari kekurangan dirimu? performance by 96 Record Remix.

tambor.